الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan kita memasuki bab yang ke-11. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala al-babul hadi ashar, bab yang ke-11, fi salatil khawfi wa fihi masail, penjelasan tentang salat al-khawf, salat dalam kondisi ketakutan, apakah disebabkan peperangan atau yang lainnya. Kata beliau, fi salatil khawfi wa fihi masail, dan di dalam pembahasan ini ada beberapa permasalahan. Hadza huwa al-udhru ats-tsalitsu min al-a'dzar, ini udhur yang ketiga dari udhur-udhur allati takhtalifu biha as-salatu fi hay'atiha aw 'adadiha. Ini udhur yang ketiga dari udhur-udhur yang berbeda tata cara pelaksanaan salatnya, dalam hal tata cara pengamalannya, dalam hal jumlah rakaatnya. Waqad taqaddama al-kalam ala udhri al-maradhi was-safar, dan telah kita jelaskan sebelumnya dua udhur yang menyebabkan seorang diringankan dalam menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari salat. Udhur yang pertama yaitu dalam keadaan sakit, dan udhur yang kedua ketika seorang sedang melakukan perjalanan safar. Adapun pembahasan kita berikut ini merupakan udhur yang ketiga, yaitu dalam kondisi khauf. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, hukmuha, apa hukumnya melaksanakan salatul khauf, wa dalilu mashru'iyyatiha, dan dalil disyariatkan yang melaksanakan salatul khauf, wa syurutuha, dan apa pula syarat-syarat diperbolehkannya seseorang melakukan salatul khauf. Dan yang dimaksud salatul khauf ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, bukan yang dimaksud salat tersendiri, bahwa di sana ada salat yang selain dari salat yang wajib yang disebut dengan salatul khauf. Tidak seperti salat istisqa, salat meminta hujan karena ada sebab seorang meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau salatul kusuf, salat gerhana. Ini salat-salat tersendiri. Namun yang dimaksud salatul khauf yaitu bagian dari salat-salat wajib, bagian dari salat-salat yang diwajibkan dari salat lima waktu, hanya disebutkan namanya secara khusus untuk menerangkan tentang perbedaan tata cara pelaksanaannya, cara melaksanakan salat-salat yang dikerjakan dalam kondisi khauf, melaksanakan salatul zuhur, salatul asr, salatul maghrib, salatul isya, demikian pula salatul fajar dalam kondisi khauf. Bagaimana cara pelaksanaannya? Jadi salatul khauf bukan salat tersendiri, namun dia bahagian dari salat yang diwajibkan yang berbeda tata cara pelaksanaannya. Hukmuha, adapun hukum melaksanakan salatul khauf, salatul khauf tushra'u fi kulli qitalin mubah, bahwa salatul khauf ini disyariatkan, diamalkan pada setiap peperangan, peperangan yang sifatnya mubah, yang diperbolehkan secara syar'i. Kaqitalil kuffar, seperti ketika memerangi orang-orang kafir dalam al-jihad fi sabilillah, wal bughati wal muharibin, demikian pula pada saat memerangi kaum mughah, kaum pemberontak, demikian pula mereka yang memerangi, yang melakukan penyerangan. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, seseorang disyariatkan untuk melaksanakan salatul khauf. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, apabila kalian khawatir orang-orang kafir akan memfitnah kalian, yakni akan menyerang kalian, akan membunuh kalian, akan menguasai kalian. Maka diperbolehkan dan disyariatkan seorang melaksanakan salatul khauf dengan tata cara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qisa alaihi al-baqi, dan dikiaskan padanya kondisi-kondisi yang lain yang disebutkan di dalam ayat ini berkenaan tentang kekhawatiran dari orang-orang kafir, yakni dalam kondisi perang. Namun kata beliau, dikiaskan pula kepada yang lainnya pada saat mereka memerangi orang-orang yang murtad, mereka memerangi orang-orang yang dari kalangan bughah, para pemberontak. Maka termasuk di antara kondisi-kondisi yang membolehkan seorang melaksanakan salatul khauf, mimman yajuzu qitaluhu, dari mereka yang diperbolehkan untuk diperangi. Fatushra'u 'inda al-khauf min hujumil adu, maka disyariatkan dalam kondisi khauf, ketakutan atau kekhawatiran dari serangan musuh. Dari serangan musuh. Sana, mundur. Itu kenapa? Turunkan tasnya itu, tasnya itu di depan, turunkan. Sini, diri. Nah, duduk situ. Baik. Maka disyariatkan melaksanakan salatul khauf dalam kondisi khauf, ketakutan, takut dari serangan musuh. Awil harabi min adu, atau berlari dari musuh. In kana al-harabu mubahan, apabila berlari dalam kondisi itu diperbolehkan. Ya, apabila tidak diperbolehkan, maka termasuk di antara dosa besar at-tawalli yaum az-zahf. Ah, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Apabila dalam kondisi perang berkecamuk dan tidak ada uzur yang menyebabkan mereka boleh berlari, melarikan diri, maka tidak diperbolehkan. Namun jika pertempuran tersebut tidak seimbang karena jumlah kaum muslimin yang jauh sangat sedikit dibandingkan jumlah orang kafir yang berlipat-lipat, yang menyebabkan kaum muslimin memiliki uzur untuk meninggalkan medan pertempuran, maka ini juga termasuk dalam kondisi khauf. Wa yadkhulu fil adu kullu aduwin, maka termasuk musuh di sini setiap musuh, adamian au sabuan, apakah musuh dari kalangan manusia atau binatang buas. Ya, dikejar harimau di tengah hutan atau singa atau yang semisalnya, sehingga dia dalam kondisi khauf. Mimma yakhaful insanu ala nafsihi minhu, dari hal-hal yang manusia takut darinya. Ya. Dan tidak termasuk dalam hal ini takut dari jin. Takut dari hantu misalnya. Ya. Kalau ini diruqyah. Yang sampai dengan saya takut, saya sholat khauf, kenapa? Takut ada hantu. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi yang dimaksud di sini yang zahir, yang jelas, yang nampak bahayanya. Naam. Adapun takut dari hal-hal yang demikian, tidak sepantasnya seorang takut. Namun hendaknya seorang muslim berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebagaimana diriwayatkan dalam sahih Muslim. Nah, jadi tidak termasuk. Qasail alladhi yuridu ahlahu aw malahu wal gharim adh-dhalim wa ghairi dhalik, seperti as-sa'il yang menyerang secara tiba-tiba, ya, yang menyerang secara tiba-tiba, ada hewan misalnya menyerang tiba-tiba, lalu dia ingin mengambil keluarganya ataukah mengambil hartanya atau siapa saja, apakah dari kalangan manusia yang menteror. Naam, demikian pula dari kalangan orang-orang yang zalim dan yang lainnya. Intinya seorang dalam kondisi ketakutan dari bahaya yang jelas, yang nampak, baik dari manusia atau dari hewan. Dalilu masyru'iyatiha, adapun dalil disyariatkannya, al-kitabu was-sunnah wal-ijma', berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah dan ijma'. Amma al-kitab fa qawluhu ta'ala, adapun dari Al-Quran Al-Karim, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idha sajadu fal yakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Ya, jadi di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah menyatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, apabila engkau di tengah-tengah mereka lalu engkau menegakkan salat, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tata cara pelaksanaan salatul khauf, yang nanti ini akan kita jelaskan ayat ini insyaallah ta'ala pada permasalahan yang kedua, pada saat kita menerangkan tata cara melaksanakan salat al-khauf. Jadi ini berdasarkan dalil dari Al-Quran. Adapun dari sunnah, wasallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam melakukannya sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan pada saat kita menerangkan tata cara pelaksanaan salatul khauf. Ada beberapa cara dalam melaksanakannya, dalam mengamalkannya. Wa ajma'u as-sahabatu ala fi'liha, dan para sahabat mereka bersepakat tentang disyariatkannya melakukan salatul khauf dalam kondisi khauf. Baik, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.